Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penerangan hadis Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hafizahullahu ta'ala. Kita lihat apa yang ada dari munasabatul hadith lil bab. Halaman 71. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith terhadap bab ini. Kita ulas. Anna fihi masyru'iyyata da'wati ilal islam alladhi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli da'wati ila dhalik. Bahwa pada hadis ini disyariatkan, maksudnya ada penyebutan pensyariatan dakwah, seruan kepada Islam, di mana dia merupakan makna syahadat la ilaha illallah. Dan juga pada hadis ini ada penerangan keutamaan dakwah kepada makna syahadat tersebut kepada Islam. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Keutamaan yang amat sangat zahirah, amat sangat jelas untuk sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga adanya persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau ini, di mana Ali ibn Abi Thalib memiliki sifat muwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi, memiliki sifat apa? Kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga keimanan terhadapnya. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Jelas ya, ini diambil faedahnya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasati al-karimah. Penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai wali-walinya, mencintai wali-walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan kemuliaannya, seperti halnya sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat yang disucikan lagi mulia. Ya, sifat-sifat Allah itu banyak. Allah memiliki sifat-sifat. Di antara sifatnya adalah apa? Mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Ya. Yang ketiga, hirsus sahabati alal khair wa tasabuquhum ilal a'malis salihah radhiyallahu anhum. Hirs, semangatnya para sahabat, alal khair, terhadap yang namanya kebaikan. Wa tasabuquhum ilal a'malis salihah, dan saling berlombanya mereka kepada amalan-amalan yang soleh. Ya. Saling berlomba. Ketika mengetahui ada amalan soleh, mereka kerjakan. Ya. Dan juga mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan soleh tersebut sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ya. Baik, itulah sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, memanfaatkan kesempatan untuk beramal soleh bila ada, mereka langsung memanfaatkannya. Ya. Yang keempat, masyru'iyatul adab 'indal qitali wa tarkit taish wal aswatil muz'ijatil lati la hajata ilaiha. Disyariatkannya untuk memiliki adab, kesantunan ketika berperang. Ya. Dan meninggalkan at-toish, kegaduhan, wal aswat al-muz'ijah, ya, suara-suara yang ya gaduh lah, suara-suara yang gaduh yang memberikan rasa cemas dan khawatir, ya. Allati la hajata ilaiha, yang memang tidak dibutuhkan ketika berperang. Ya. Ya. Karena sekali lagi, ya, dengan riwayat ini kan dimulai dengan apa? Berdakwah dulu, mendakwahkan Islam dulu kepada mereka. Ya. Yang sangat besar kemungkinan akan diterima dakwah ini ketika apa? Dijalani adab dalam mendatangi mereka. Ya. Ya. Beda kalau mendatangi mereka, ya, dengan mendatangkan suara-suara yang gaduh, yang membisingkan, yang menakutkan. Ya. Mereka sudah pobi dulu. Ya. Sudah tidak simpati dulu, ya, karena datangnya aja sudah kayak gini, ya, tentunya apa, ya, mereka akan menolak, ya. Baik, yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wallini min ghairi dha'fin walang tiqasi azimatin. Perintah seorang imam, seorang pemimpin kepada ummalahu, kepada bawahannya, pegawainya, bawahannya, birifqi wal lin, perintah dengan lemah lembut, min ghairi dha'fin, namun tidak lemah, ya, lemah lembut namun tidak lemah. Walang tiqasi azimah, ya, ya, tidak mengurangi kewibawaan, ya. Baik. Pemimpin ketika memerintah kepada bawahannya tidak selalu dengan nada tinggi, tidak selalu dengan kekasaran, tidak membentak-bentak, namun birifqi wal lin, lemah lembut namun tidak lemah, tidak lembek, ya, sehingga menjadi bahan tertawaan oleh bawahannya, ya. Yang keenam, ini paham ya, bisa diambil dari kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana, ya, kepada Ali, ya, perintah terhadap Ali agar Ali ini mendatangi, ya, di medan perang, ya, dengan lemah lembut, tidak gerasah gerusuh, ya, tidak gerasah gerusuh, unfud ala rislika, ya. Kemudian berikutnya yang ke 6, wujubu da'wati ilal islami la siyama qabla qitalil kufar, wajibnya mendakwahkan Islam, ya, terlebih sebelum, ya, terjadinya apa, peperangan terhadap orang-orang kafir, ya, sebelum memerangi orang-orang kafir, didakwai dulu mereka, mudah-mudahan mau untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik. Yang ketujuh, anna man imtana'a min qabuli da'wati minal kufari wajaba qitaluhu, bahwa siapa yang imtana'a, ya, menolak dari menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir, wajib untuk memerangi orang tersebut, ya. Ini dalam suasana, dalam keadaan peperangan loh, ya. Jangan suasana yang seperti sedang kita alami sekarang, ya. Antum datang ke tetangga sebelah misalnya, kebetulan orang kafir, dakwai, enggak mau langsung diperangi. Ya enggak lah. Ya, kondisinya kondisi peperangan ini. Ya. Baik. Yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadrij, fayutlabu minal kafiri awwalan ad-dukhulu fil islam bin nutqi bisyahadatain thumma yu'maru bi fara'idil islami ba'da dhalik. Bahwa yang namanya dakwah itu adalah dengan tadrij, dengan bertahap. Ya. Maka diminta dari si kafir ini, ya, pada kali yang pertamanya untuk ad-dukhul fil Islam, untuk masuk ke Islam dulu, ditawarkan untuk masuk ke Islam dulu. Binutti bisyahadatain, tentunya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Suma yu'maru, kemudian kalau sudah berislam mau mengucapkan syahadatain, dia diperintah dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam yang lainnya setelah itu, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Yang ke-9, fadlu da'wati ilal islami wa ma fiha minal khairi lil mad'uwi wadda'i. Keutamaan dakwah kepada Islam dan apa yang ada pada dakwah tersebut dari kebaikan-kebaikan, baik untuk al-mad'u, untuk yang diseru, ya, ataupun untuk yang ad-da'i, untuk yang menyeru, ya, baik da'i maupun yang menerima dakwah, mendapatkan kebaikan. Wal mad'u qad yahtadi wa da'i yusabu thawaban 'aziman wallahu a'lam. Karena apa? Al mad'u, terkadang yang namanya orang yang diseru, terkadang dia mendapatkan hidayah. Ya. Bisa jadi langsung, bisa jadi setelah beberapa saat, ya, satu hari atau dua hari atau satu pekan atau di hari yang lain, dengan sebab dakwah dia. Wadai, jikalau demikian, adai, si dai tersebut yusabu thawaban aziman, dia akan diberi pahala dengan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, bagaimana? Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dakwah kamu ini, kemudian Allah berikan hidayah orang tersebut, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik, ya, balasannya untuk kamu daripada kamu mendapatkan apa? Onta merah. Balasan pahala yang didapatkan bagi orang yang memberikan hidayah kepada yang lain, ya, itu lebih baik daripada onta merah. Ya, harta yang paling mulia, yang paling berharga di waktu itu. Berikutnya yang ke-10, sebelum menginjak ke yang ke-10 sebagai keterangan tambahan untuk yang ke-9 ini, semestinya juga bagi para dai, ya, tidak merasa berkecil hati, ya, ketika mendakwai manusia, ya, baik mendakwai orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam ataupun mendakwai kaum muslimin, ya, secara umum untuk bisa, ya, berpegang teguh dengan apa? Agama Islam. Jangan berkecil hati kalau tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari mereka. Ya. Dakwah satu tahun, ya, setiap pekan di satu masjid, ya, mungkin kesempatannya hanya khutbah Jumat, tidak ada yang mengikuti ya, dakwah dia ya, awam terus ya, tidak berkecil hati ya. Barangkali tahun berikutnya ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, atau bukan mereka yang langsung ikut hadir atau ikut duduk, anak cucu mereka yang mendapatkan hidayah, bisa jadi. Maka tetap semangat untuk mereka para dai dalam menyampaikan ad-din, agamanya. Ya. Baik. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak yang mengikuti, tetap semangat. Baik. Yang ke sepuluh, dalilun min adilati nubuwatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuqu'ih wa bara'atil alami bi riqihi. Pada hadis tersebut ada dalil, ada bukti, ada petunjuk, dari bukti-bukti, dari petunjuk-petunjuk yang menunjukkan akan kenabian Nabi, kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut ya, ditunjukkan dengan apa? Pemberitaan, dengan pemberitaan kabar gembira oleh beliau sallallahu alaihi wasallam akan dimenangkannya kaum muslimin. Ya, sebelum terjadinya apa? Peperangan tersebut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kepada para sahabatnya? Yaftahullahu ala yadaihi. Nantinya Allah akan memenangkan kaum muslimin melalui orang tersebut, melalui kepemimpinan orang tersebut. Ya, ini belum terjadi peperangan. Ya. Wa bara'atil alami biriqihi. Dan juga dengan bukti yang lain, yaitu apa? Hilangnya al-alam, rasa sakit yang diderita oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini, birikihi, ya, sembuh, hilang rasa sakit tersebut dengan riqihi, dengan ludah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ludahnya kita mah bukan jadi sembuh ya, tambah menjadi sakitnya. Yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Hadis ini menunjukkan faedah al-iman bil qada'i wal qadar. Ya, keimanan terhadap qada dan qadar, ya, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu li husulir rayah, di mana didapatkannya ar-rayah, bendera, diperolehnya bendera, didapatkannya bendera bagi orang yang lam yas'a ilaiha. Ya. Tidak mengusahakan dirinya untuk memperolehnya. Ya. Dalam hadis dikhabarkan bagaimana bahwasanya yadukun, kan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yadukun membicarakan dengan pembicaraan yang amat sangat dalam, ya, tentang orang yang bakal diberi bendera tersebut. Ya. Bahkan dikatakan kulluhum yarju an yu'toha. Semua yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengharapkan untuk diberi bendera tadi. Ya, karena apa? Ada persaksian bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, lihusulir rayati liman lam yas'a ilaiha, karena didapatkannya bendera bagi orang yang tidak mengusahakan untuk memperolehnya. Ya, semuanya mengharapkan bukan jatah kita gitu loh, jatah yang lain. Wa man'iha mimman sa'a ilaiha, dan terjegahnya tidak mendapatkannya bendera dari orang-orang yang mengusahakannya. Ya, orang yang berharap mendapatkan tercegah. Ya, orang yang tidak mengharapkan malahan diberi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, menunjukkan apa? Al-imanu bil qada'i wal qadar. Ya. Yang terakhir, yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam, bahwasanya tidak cukup untuk sekedar berlabel Islam. Ya. Tidak cukup untuk sekedar berlabel Islam. Bala Buddha min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Namun harus untuk mengetahui kewajiban-kewajiban Islam, dan juga harus al qiyami biha, menegakkannya, menjalankannya, mempraktekannya. Ya. Ya, kata orang, ya tidak sekedar Islam KTP. Ya. KTP-nya Islam namun orangnya ya tidak pernah ke masjid, malahan didapati ke gereja misal. Tidak pernah ke masjid namun di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat kesyirikan. Ya. Tidak cukup untuk sekedar berlabel Islam. Ya. Namun harus seorang itu mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam dan juga menjalankannya, mempraktekannya. Baik. Dengan demikian kita sudah selesai dari bab apa? Bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita masuk pada bab berikutnya, bab tafsiri tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penerangan atau pentafsiran tauhid dan penerangan tentang syahadat la ilaha illallah. Di sini dibawakan beberapa ayat, di antaranya surat Al-Isra ayat ke-57. Qala rahimahullahu taala, babu tafsiri tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Wa qaulillahi taala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika, mereka itu yang disembah dari selain Allah. Alladzina yad'una, yang diseru, dimintai oleh orang-orang musyrik tentunya. Ini sedang menceritakan tentang yang disembah dan yang menyembah. Sedang menceritakan keadaan yang disembah dan yang menyembah. Ulaika, ulaika di sini yang disembah. Yad'una, yang berdoa di sini yang menyembah. Ulaika alladzina yad'u, mereka yang disembah, ya, yang dimintai doa oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu sebetulnya yabtahuna di waktu atau semasa hidupnya, ya kalau itu orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya kalau itu malaikat, maka mereka adalah keadaannya orang-orang yang yabtahuna, mencari alwasilah, mencari suatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, manakah dari hal tersebut yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gambarannya seperti ini. Buat apa meminta kepada selain Allah? Yang diminta itu sendiri juga meminta langsung kepada Allah. Ngapain kok meminta kepada selain Allah? Mbok yau, minta langsung kepada Allah. Ngapain harus meminta kepada selain Allah? Gitu loh. Ya, ini paham ya gambaran ya? Ya, sedang menggambarkan antara yang disembah dengan yang menyembah. Wayarjuna rahmatahu, mereka yang dimintai oleh orang-orang musyrik ini, mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat dari Allah. Wayakhafuna adzabah, takut akan azab Allah. Karena apa? Inna azaba rabbika kana mahdzura. Karena sungguh azab Rabbmu adalah yang perlu untuk diwaspadai, dikhawatirkan. Ya. Baik. Munasabatu al-babi li kitabit tauhid. Kita lihat dulu sebelum masuk kepada penerangan ayat. Kecocokan bab terhadap kitab tauhid apa? Bab kan menyebutkan tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, lama zakara al-musannifu rahimahullahu fil abwabi sabiqati at-tauhida wa fadailahu wa da'wat ilaihi wal khaufa min diddihi alladhi huwa asyirku, bayyana rahimahullahu fi hadzal babi maknahu. Ketika al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, menyebutkan tentang tauhid, menyebutkan tentang keutamaan tauhid, menyebutkan tentang dakwah kepada tauhid, menyebutkan tentang takut terhadap lawan tauhid yaitu syirik. Dalam bab ini beliau rahimahullahu taala bayana, menerangkan maknahu, makna dari itu semua. Li'anna ba'dhan nas, ya. Ya, menerangkan tentang makna tauhid. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian manusia, wallahualam sebagian besar atau sebagian sedikit, ya, sebagian kecil, ya, nggak disensus. Al-muhim sebagian manusia, ada dari kalangan manusia. Yukhti'u fi fahmi makna, yang ternyata mereka salah dalam memahami makna tauhid. Fayadhunnu, anna maknahu al-iqraru bitauhidir rububiyyati faqat. Sehingga apa? Sebagian manusia tersebut menyangka, mengira bahwa makna tauhid adalah sekedar pengikraran, pengakuan akan tauhid rububiyah saja. Begitu. Sebagian manusia mengatakan atau memahami demikian. Ya. Makna syahadat la ilaha illallah apa? Menurut manusia ini apa? Yang salah paham dalam masalah ini? Ya, maknanya adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah kata mereka. Salah atau benar? Hah? Salah. Wa hadza laisa huwal muradu bitauhid. Kalau ini yang kalian pahami, ini bukan yang dimaukan dengan tauhid. Ya. Ya. Para santri insyaallah sudah paham ya. Ya, manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka, ya, mereka kan banyak dari kalangan kaum musyrikin ya. Musyrikin kafirin mayoritas, bahkan mayoritas. Ternyata mereka apa? Mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, mereka mengatakan apa? Allah. Tapi tetap mereka musyrikin, tetap mereka kafir, karena mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar bertauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah bukan sebagai seorang muslim. Mau dikatakan muslim harus bertauhid uluhiyah. Baik. Baik. Kalau kita baca berikutnya menuntut untuk diterangkan. Ya, sehingga cukup untuk sementara waktu. Sebagai kesimpulan pada bab ini, yang pertama bahwasanya sekedar mengikrarkan tauhid rububiyah saja tidak cukup menjadikan seorang itu muslim. Sekedar itu. Namun harus untuk bertauhid apa? Uluhiyah. Kalau mau dikatakan muslim harus bertauhid uluhiyah. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena kalau urusannya sekedar bertauhid rububiyah kemudian dikatakan muslim, kaum musyrikin di zaman Nabi mereka mengikrarkan tauhid apa? Rububiyah, namun mereka tetap dikatakan musyrik, tetap dikatakan kafir, tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sekedar bertauhid rububiyah bukan itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul diutus oleh Allah untuk menyerukan umatnya agar bertauhid uluhiyah, bukan bertauhid apa? Rububiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu sementara waktu yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab.